Dipelihara, dimuliakan gajinya banyak, apalagi menerajin mengurus orang, banyak orang diberi orang. Jadi ya, kalau bakar pangkat, takkan ikut parti, pegawai mulai jam 8 sampai jam 2, karena memang maghrib ada orang bilang, urusan bupati ini dapat duit pulang rentak. Nyerajin menolongi orang, ada pulang, ngerannya honorium, bakawalan akwarium. Untuk Allah, dicap pulang di belakang manusia mulai dalam parut. Subhani ma'a'bama syahani ana wahdi liman arafani. Ini tulisan dengan nur dari Allah Ta'ala di setiap belakang manusia mulai di parut ibu. Subhani ma'azama syani ana wahdi liman arafani. Luar biasa. Ini wafak dari Allah Ta'ala. Tuh, minta cari akan bini ada tulisannya di bini aku ada melihat juga. Lang belakang aku pun jadi lihat ya kan laki mambil kacamata. Ada itu tulisannya jel bina bata helalet pembulu lain itu ngarannya bini nang bata helalet helalet jel kegonalan pembulu boleh. Ini tulisannya tulisan nur, bukan ada huruf nang seperti nang bata tulis nang becak yang itu ada. Subhani ma'azama syahni ana wahdi liman arafani. Coba setiap manusia ada dasar samaannya. Guru usufnya lawan guru masdar belain. Guru masdar lawan guru asnan. Salanggaran ini berapa ribu kada sama. Lamun kita menggambar pasti sama dengan kata kawan nak melain-lain kan sampai nak sama aja gambar. Ini Allah Ta'ala mulai belain-lain lah. Nah, sedikit hidungnya di mesek akan Tuhan lain potongan Tuhan. Jari-jarinya sama, kukunya ada yang binandat, ada yang lincip. Sama semuanya, kantutnya belayang, ada yang nyaring, ada yang gamat. Babinian itu kantutnya gamat-gamat. Lelaki yang kenapa repot-repot. Kalau ada pertanyaan si Panoi, kenapa jadi kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Dijawab oleh si Panoi sendiri. Karena kantut laki-laki mempunyai mikrofon dan dua baterai. Bebinian kan ada dua baterai, ada dua mikrofon, jadi gambar. Nah, luar biasa. Ya lah. Luar biasa. Selanggaran ini nak orang macam-macam kadang orang samanya, samunyaan. Wa min fadailil dzakari. Ini hasil daripada si utuh utuh lumurnya. Ibak selanggaran bakas gawian utuh lumur. Sasak selanggaran. Kalau maju lagi bakas digambar. Bakas gawian ini. Gawian yang besar sunyian. Harap banau tulung urut tuh sekalinya. Mengaturani. Mempilat keparak-parak bawisa. Peganal pacok parut. Subhani. Ma'azama syahni. Ana wahdi liman arafani. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah

pasti godaan itu akhirnya orang minat ganal pada kita, ganal pada guru kita, lalu hamba relon guru balik ke lain, dia itu tak. Mahina pulang ke guru, guru kok punya bisa kasar bisa terabang ya, sidin itu bisa terabang, kalau lawan itu bang, sunyi jadi terabang dan tertutup lagi. Kata paham mengaram karamat itu istitoh mahairun min alif karamat. Aduh, tuh mencari guru kemana sih anak? Kalau tahu jurun cakawannya kan, bininya takutnya pulang kemana laki nyawa? Ya tahu kalau tahu jurunnya kan? Soalnya antara langit dan bumi adanya. Kemana aja tempat rombongan? Rombongan siapa? Rombongan si anak? Apa-apa? Ya berceramah. Empat berceramah lah. Bisa kah berceramah? Ada empat belajar gitu. Nih. Mbah bini pang dia baik kalau tahu kan. Mbah anak pang di kampung kalau tidak dulu ini asik umpat lawan rombongan ceramah. Bini dan anak dibiarkan tanya apa hidupnya dan sebagainya. Maka itu namanya tertipu. Ada sedikit kita rombongan lebar. Ada rombongan pulang serabah putih pakaian. Pulang ke malam di masjid-masjid. Makan mana ada orang beri makannya. Umpat mengkada di sarki orang. Gawian bayang berjemaah. Empat pulang, empat berlima di kampung. Itu kemarin. Di mana pokoknya duit? Amerika sama bayarinya. Namanya Islam jamaah dan macam-macam. Bini kena digaduhi, anak kena digaduhi. Ada pulang macam-macam umat Rasulullah itu. Sudah 72 golongan itu muncul. Nang ujar Nabi itu urang neraka. 72 muncul sudah nang masuk neraka. Nang masuk surga cuma segolongan man ana wa ashabi. Sekarang nang man ana wa ashabi menjadi gharib, menjadi langka. Jadi kembalilah kita semua. Ingatlah bahwa diri kita ini adalah umat Rasul. Ingatlah bahwa Rasulullah itu meninggali kita bukan harta, meninggali ilmu. Ingatkan itu saja, Rasulullah meninggali ilmu habisnya. Amun sudah sijin meninggali ilmu, kenapa kita kada mampir peninggalan sijin? Kalau harta peninggalan Fir'aun, Sadat dan Karun, kenapa kita menuntut nang ditinggalkan, nang ditinggalinya Sadat Karun Fir'aun, meninggalkan nang ditinggali Rasulullah? Apakah kita dengan Rasulullah sudah jauh? Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Fir'aun atau Yahudi atau Amerika? Sampai apapun gerak kita dari Amerika semua. Sekarang di Saudi, apabila merek Amerika kita menukar, dibalinya tambahan gratis supaya kayu produknya. Apabila kada menukar produknya, dianggapnya musuh dan teror daripada Amerika sombongnya di dunia. Maksudnya kan yang dari ini aja yang ditukar oleh dunia. Jangan lagi menukarin orang dari Jepang, Japan, hanya mutamilalah. Bakucau. Tahu apa bakucau? Itu bahasa Cina. Ya orang lewatkan bakucau Cina. Pulang bahasa Cina beratan. Ya kalau bisa, kedua. Cina makan ini dolar. Begapit. Nang ini kurang kada bisa begapit. Bahasa Cina kada bisa. Pura-pura bahasa Cina iwa. Makucau. Ya. Artinya kita makucau aja makan. Ada pulang-pulang Tuhan. Melihat kananak. Kananaknya makame. Kahandakan menakur dan baca Cina. Nya kada bisa bahasa Cina menakur. Hancing cong, ya. Hancing cong, hancing cong. Artinya bawa hancing cuan. Ya pada bahasa Cina ya lah, hancing tuang. Ya. Artinya hancing tuh. Baunya hancing. Macam-macam. Makan pula bakal orang Arab, seorang itu bisa bahasa Arab, nah iya. Malahnya banyak tak awal yang kalau bisa bahasa Arab atau orang Arab tempat diskumpul kalau bisa bahasa kita iya. Pak makanannya ada acar di belakangnya. Acar intalu sebopo. Kalau bahasa Arab mana sebopo? Inti sebopo. Hanya sebelah sarang. Anak sebopo, inti sebopo. Bunyi yang benar Arab, kalau siapa Allah, siapa Allah. Benar siapa Allah, siapa Allah. Cocok benar. Kalau guru jahat itu benar, pakai saya. Kisah orang kalau bisa bahasa Arab, apa orang Arab? Abdul Ubis. Bujak awal, ini Rahim Al-Rahman. Oh itu, Abdul Ubis dibaca. Nah, hendakkan bahasa Arab. Wabi Rahim, kita ingat kisah. Wah, aduh, guru jahat itu. Itu guru lawak hebat. Samuan kata Tuhan Allah, yang ketawaan enggak, yang mandam dan yang mengantuk. Ini kami kalau sudah diiradati melihat, ini panggil kata Tuhan Allah. Ada yang gigi tinggal dua. Jadi jangan dipender, jangan dipender kata boleh, bium. Nah, ada yang galak-galak, ada yang pindah kipu, ada yang tak makan. Macam-macam pikirannya ada yang kesitu, kesini. Samunyaan penantuan Allah Ta'ala. Manusia itu yang kena orang kelaras. Kelaras karing, parasis kelaras karing. Tak ada bisa kenapa Allah. Limbahnya ditiupnya angin kudrat-kudrat, inya kena koma halang-halangnya. Lama ni harimah, apa ya? Tawala muak harimah, mana? Tawala rot harimah, apa ya? Tawala yang pahudar jadi mingkal. La tataharra kudarratun, illa biizillah. Dalilnya Allah muridun, yaitu dalil sifat iradat, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai iradatnya. Tidak ada perbuatan Allah yang berselisihan dengan kehendaknya. Semalam waktu iradat, pahaman bahasa Banjarnya, Tuhan menentukan. Semua ketentuan Allah. Tidak ada yang di luar ketentuan Allah. Ketentuan Allah dibagi hanya dua. Nyaman dan sakit. Apabila nyaman, kita menerimanya dengan syukur. Apabila sakit, menerima dengan sabar. Siapa kada syukur atas nikmat, kada sabar atas sakit, maka cari Allah yang selain dari Allah Ta'ala. Cari Tuhan lain dari Allah. Kada boleh lagi bernaung di bawah langit Allah Ta'ala. Sarik dengan Tuhan. Kada sedikit laki-laki bini-bini nang kada diridhoi Tuhan hidup di dunia ini. Dikutuk selama dia di bawah langit, dikutuk Tuhan siapa? Karena kada ridho, kada sabar dengan bala, kada syukur atas nikmat. Dibari duit disayanginya, kada dibari hangok. Banyak juga disehatakan awak bawanya guring baiman. Disakiti hangok. Menyesakit gigi hangok, menyampit sakit gigi subuh menawar guringnya nya. Ujar Tuhan, jangan nyawa Tuhan Unda lagi. Cari Tuhan lain dari Unda. Kada boleh lagi bernaung di bawah langit. Langit Unda. Ulun kada bernaung di bawah langit yang dia. Ulun bernaung di atas atap. Di atas atap bernaung. Salah-salah nyampas. Banyak lagi kan, coba lihat ibu kita, diri kita, anak kita, mentua kita, menantu kita, ipar kita. Nang apabilanya senang, kada syukur. Apabilanya sakit, kada sabar, kada sedikitan. Urang nang di rumah kita aja dulu. Gigi sakit, kepala diantuk bahkan. Jangan giginya sakit, kepalanya kurang. Bincul. Coba manusia yang kada bisi syekh merobbi mursyid. Kalau orang bisi syekh merobbi mursyid, kada bakal kaya itu. Bahkan dapat bala, inya syukur kepada Allah. Han, tingkatannya, bala dianggapnya nikmat. Karena sedikit pun daripada ujung, lapetak ujung syauk kenapa? Duri. Ujung duri, sedikit kita cucuk ke awak kita, pahalanya ganal-ganal. Kada percuma, duri kita cucuk di awak kita sedikit, kada percuma. Itu pahala nang gonol. Tuhan memberi pahala nang besar dengan adanya kejadian kita cucuk duri sedikit. Apalagi, nah, parut bangkak, nah, batang paha bangkak, nah, bangkak, nah, batis lutut bangkak, apalagi ini ajrun azim dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala nang ganang kada melawan kita sembahyang saban malam, puasa saban hari, bersedekah memberi makan orang seduniaan tiap hari kada melawan dengan adanya ujian ini. Asal kita ridho, raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kalau saya mencari karamat, karamat itu kayak nanti mati. Nang wahini aja sudah nah. Nang wahini aja sudah. Pahalanya banal bagi ulang nang bisi Syekh Murabbi Mursyid. Syekh Murabbi madahkan nyawa ajrun azim. Nyawa luar biasa pangkat di sisi Allah. Buktinya tuh nang gono-gono daripada apa? Kita cucuk tuh. Duri ada di awak nyawa, kurang pun sampai ke Singapura takut penyakit nyawa ini. Artinya saksi bahwa nyawa ini kurang nang di sayangi Allah tu banyak, bukan di Indonesia ya. Jadi tenang hati tenang. Tapi kada melapa syariat, tetap aja berusaha, berusaha. Doktor-doktor kurang mau usahakan. Ujar doktor kalau cuci darah Senayan, pian itu hari Kamis sudah uyuh. Hari Sabtu tambah uyuh. Hari Ahad tambah uyuh. Sedangkan Kamis, Sabtu, Ahad, pian bekerja, maja. Jadi pas uyuhannya di situ dia begawi, kasihan dia. Kalau bisa dia itu begawi rahatan sehat, yaitu hari Arba cuci darah. Kalau cuci darah hari Arba, Kemes sehat awal. Ya kan? Nah itu Sabtu sigar awal. Diharapkan malam Jumat hadir mau burda sebab sehat. Sabtu sehat, Ahad sehat, diharapkan malam Senayan kawan baca maulid. Hari Senayannya menurun sudah kesehatan, tapi istirahat kada pengajian. Hari Selasa istirahat pulang, walaupun menurun napa anu kesehatan, tapi istirahat. Ada bandingannya istirahat ini. Arba cuci pulang, anjuran. Sampai ke situ Allah Taala kasih sayangnya, dokter sempat ke situ berpikir. Maaturakan, maaturakan jadwalnya aja, jangan Senayan lagi. Nah, kita berturut aja, sebab itu pas alu ahlat dikri. Tengkum tumla ta'ala menurang yang berpengetahuan memikirkan kita turut. Jadi apa insya Allah ta'ala Senayan esok cuci darah, kemudian Jumat cuci darah, kemudian setiap berbuat. setiap Rabu, setiap Rabu. Doakan aja mudah-mudahan. Artinya Allah Ta'ala kalunya bagus memberi, umur kita tetap ada lagi. Kalau ada manfaatnya kita masih bisa sehat. Tapi kalau ada manfaat lagi di dunia, kita babat nur al-ardi khairun laka min dhahriha. Kita boleh mendatangi Rasulullah dalam kubur. Sebab Rasulullah sudah menunggu dalam kubur berapa lama, rindu dengan orang yang cinta kepadanya. Rasulullah menunggu dalam kubur sudah. Nah, di sini masalahnya muridun apa pula tugas kita? Kalau iradat, tugas kita semalam syukur dan sabar. Ya kan? Kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Jadi itu kalau sudah kita tahu Tuhan bersifat muridun, semuanya ketentuan Allah, maka kita disuruh berdoa. Doanya diatur minta kebaikan dunia akhirat dan minta jauhkan daripada bala dunia dan akhirat. Ujar orang Bahri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujar orang Wahidi, itu ngarannya doa sapu jagat. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, ulun minta dunia yang baik-baiknya aja. Wa fil akhirati hasanah, akhirat minta yang baik juga. Wa qina adzabannar, selamat ulun dari neraka jahanam, apa lagi? Tapi di sini pasang sidin banyak-banyak meminta doa. Iya, lalu kita di dalam sujud membaca Rabbana atina disusun oleh guru-guru Bahari sampai ke guru Salman, sujud terakhir membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Apalagi sembahyang hajat, karena sujud yang terakhir itu disusun oleh ulama Bahari membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Biar bangun sudah ngajar ya. Nah, cuma ujar guru Haji Abdurrahman Siddiq, berabai kupi apabila membaca Rabbana atina fid dunya hasanah lalu tentu membaca sandal hilang, jangan daur. Sebab hilangnya itu bagus tuh. Bagus tuh hilang. Kita minta yang bagus. Siapa wani memetakan Tuhan pada pengabulakan? Ya Allah, pak hilang sandal, bagus tuh hilang. Nah, kita minta yang bagus. Kemungkinan namun sandal itu masih ada, kada baganti lo nak anyar. Ya kada? Nah, kemungkinan namun sandal itu ada, orang kada mendoakan. Limanya hilang sandal, siapa? Buru kehilangan sandal, jangan. Kasihan buru jangan. Ada nama ngasihannya. Ujar orang penjual sandal, nah ulun minjaminya pian ya. Tadi minjaminya barang hanya. Asal bisa-bisa menerima hikmah apa yang terjadi. Setiap sesuatu ada hikmah. Hilang sandal ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya hikmahnya itu sandal mungkin subhat atau haram. Kita minta yang bagus. Nah, itu haram diambil Tuhan yang pada bagus tadi. Bisi TV di rumah hilang, kita minta Rabbana atina fid dunya. Mungkin TV itu waktu menjualnya, menukarnya pada bakat, haram pada. Jadi Tuhan membersihkan rumah tangga kita, nang kada bagus di rumah diambil di Tuhan lewat sualing. Jodoh demikian, kita minta di dunia yang baik. Pak, bini kita ke pasar nak nukar iwak, tarujuk beca, mati berlaluan. Berapa umurnya bini? 90. Nah, baik kan? Gantiannya 16, nah yuk. Bisa-bisa aja tanah apa yang terjadi itu hikmahnya yang dihadam. Jangan dipender, bisa benar ada di hikmahnya aja. Wuih, punya harap. Kadang yang pandernya boleh punya orang munafik. Munafik itu kalau gue pander rajanya. Wa iya kulu tasma liqau lihim. Kalau gue pander rajanya, bakta rujuk, daur rujuk. Rito-rito aja lahirnya wajah, rito-rito aja dari mata kelir. Baksidin lang kena, muat lupuk. Mantap lah. Bisi bini, sayang orang bini tadi kemusuti, miti-miti. Bumasak nyaman. Dari, kalau mau makan kecuali dilon laki. Setengah malam kalau mau makan kecuali dilon laki dulu, lakinya gurih. Serap-serapannya panas, kopi panas, teh panas, menyeraki bangun, dialih, nonong panas, supaya seger, lagi, umur 90, ke pasar, kota tukar, ternyat beca mati, hikmatnya ambil, kasihan, mati di misinya, datang orang nang anak, SKP, pian mau deh, kawin dengan ulun, maaf, napa ada mau wajar mau wajar mau wajar nanti kan gampangan ini nambah hinak ngalih. Ujar dokter sesak saja. Jangan sikungnya sesak saka. Sesak. Lalu sesak sampai jalan. Ujar kita tuh ngalir mahina. Kenapa jadi sesak? Mah ya. Jadi gas yang di bawah naik ke atas. Gas ya soalnya. Bahasa kita tuh angin. Wah ini gas ya. Nggak kita tuh namun gas itu kan malah jual motor. Aduh. Ini mah aja sekalinya. Ada kita tuh kan perlu hati. Ini mah aja wae. Lawan cairan ya. Ini masang yang di talingan ini mau kosong. Cairan Pak yang sudah menumpuk. Nah, apa aja penyakit yang di telinga tuh aja lah, nyangkut gitu aja lah. Penyakit apa aja, apalagi men bini-bini, balawas ini mantap lah gitu. Cucuk orang dia. Kelakar tau apa ya, dia dibawa tuh aja. Kisah dokter aku lah. Cairan sudah menumpuk ya. Jadi naik ke atas cairan. Memang waktunya udah. 3 hari sebelum cuci darah mesti kayak itu aja. Jadi waktu cuci darah kan aja. Tarik cairan itu. 3 atau 4 kilo. Habar di kampung. Kasihan anak dulu aja. Keluar nanah. 4 liter aja. Tung dimana nanah keluar. Nyau kan di situ mana? Ada nanah apa apa banyu? Ternyata nanah. Bilang di kampung menangisan bebinian nang anak belaki sijin. Aduh, mau anak belaki lalu turun darinya nih. Bibir seksi, senyumnya hebat. Malawana jalan beti lapia. Minta kebaikan dunia akhirat. Minta jauhkan bala dunia Nah, jadi apabila TV di rumah hilang tuh balat. Balat itu sama Tuhan. Kawan yang kedua, lamun kawan telah jagal menjadi balal kita dipisah Tuhan. Ampih bah kawan kita. Agak ya, nah orang nang kita tuh kalau ketujuh tuh dikawalinya, sekalinya nang itu nang mempahat, karena itu nang jadi kebaikan. Jadi nang baik datangan, nang pada baik bukaan, itu tak hasil daripada hasil daripada orang nang ma'amalatan tujuan ma'aribat nang Tuhan bersifat muridu. Aja nih tujuh jangan tapi dibuka bungkas bahasa di dalamnya dengan luar-luarnya saja dulu kita insyaallah dan mudah-mudahan mengerti. Jadi kalau iradat semalam Allah menentukan yang ditentukan Tuhan dua, nyaman dan sakit. Waktu nyaman syukur, waktu sakit sombar. Kalau muridun dadanya sama aja, cuma amalannya berdoa minta kebaikan dunia akhirat dan minta hilangkan bala dunia akhirat. Minta dah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtulu bisyukuti tawil walau bila utri. Dan tidak batal sembahyang kita dengan sebab berdiam yang lawas, walaupun tidak ada uzur apa-apa. Di annahu la yuqillu binawmiha, karena berdiam itu kada merusak akan susunan sembahyang. Wa yusannu liman nabahu syai'un fi salatih ka tambihi imamih wa idnihi ridakhirin wa indari nahwi a'mah min wuku'ihi fi mahdurin ayyusabdiha Allah ta'ala ingkana rajulan. Dan sunnah bagi orang yang menimpa akan dia sesuatu di dalam sembahyangnya, misal menagur imamnya atau memberi izin bagi orang yang minta izin masuk ke rumahnya, atau seperti menagur orang-orang yang picak kalau pina tagugur ke dalam jamban. Sulit orang picaknya, kesian jalan-jalan secabur di jamban, bahaya mangkaknya di mana pepingkot. Yuk orang tak tercabur di jamban, tak mengangkat di mana berpikir. Sido. Kalau orang tercabur berpikir, lalu mengangkat. Lalu berpikir, lalu mengangkatnya. Isungnya ini pengentarin ya. Sama lalu aku ditakuni anakku si Ahmad sama Api. Bahjat. Lamun bumi ini kita balik di mana berpingkut. Bingung juga aku lah. Jako minta tolong lawan Tuhan. Nah, salah lah aja. Mana apa berpingkut di ujung cangkul ini ya. Aduh. Ahmad Hafi. Terbalik kerana tanahnya. Ya bumi terbalik tadinya. Di mana bu pingkot? Anak pulang 4 tahun, kok udah bisa cakuni ulang itu aja. Ne? Macam apa kita? Apabila imam misalnya lah, tersalah. Imam tersalah lah. Misalnya aja rakaat kedua subuh. Allahu akbar. Dengannya lapar rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mestinya sujud pula. Imamnya langsung sujud, mestinya kan punun. Allahu Akbar aja imamnya, Allahu Akbar. Nah di bapak imam kalau berkunan menanggurnya di bapak. Mam bakunyut, mintalah. Mam bakunyut, mintalah. kalian salah tuh batal semuanya. Jadi menagurnya, lamun sinang menagurnya laki-laki, subhanallah. Subhanallah, niatnya membaca tasbih, jangan niat menagur. Dua pang niatnya, menagur dan baca tasbih boleh. Kada batal. Lamun niat semacam aja, menagur aja, batal. Matinya, tukang tagur ini jangan sembarang jua. Belajar, belajar jua. Mentilah seorang lang batal. Ya guru sementah mun babinian nang menagur jangan subhanallah. Nah, bampik itu jana. Bubunyi kelak. Nah, ke menagur mun babinian jangan lo ya artinya kena menagur. Imam kunyut. Guru sementah membacaan, guru sementah membacaan imam kunyut. Guru sempurna mengejar lancar juga guru sempurna. Ya minta aja menubinian. Nah si imamnya harus tahu apa kesalahan kok. Ya lu tak. Jangan kena sarik. Bampiknya orang di belakang enggak. Batal lalu apa. Atau lah itu kena. Subhanallah. Ya jangan laki-laki menagur. Mesti ngajam enggak ada bakal menagur. Ujar batal imamnya. Ini nang kasihan benernya orang picaknya. Aku rasa kasihan orang picak lah. Orang picak itu apabilanya sabar surga berlaluan. Tapi jangan berdoa mudah-mudahan picak janganlah. Orang terpicak barang siapa diambil Tuhan tukang lihatnya sabar surga balasannya. Jadi kau mati hati kalau orang picak itu jangan dihinakan. Walaikat salam ya jangan kok. Jangan. Itu orang surga. Apa iya juga memulai aja. Assalamualaikum. Ini orang isi guru tengkong. Tangannya tengkong. Muridnya picak sikong. Bekurap sikong. Beburut sikong. Berhubung si picak ini nang nyaring suara, disuruh nang baca salam lang guru, masuk teh. Assalamualaikum. Ujar si picak, ujar guru waalaikumsalam. Wa qurabi wa hadzal burud. Agar sekolah Mangun Jaya lain pula, muridnya babinian, gurunya laki-laki. Gurunya belum datang. Senderaan jadi tantang-tantang. Bebinian tadi bang, ulang gerob nah. Sini. Ini balapan mah adang-adang guru datang nah. Jadi jarang guru yang pertama. Umana aja. Ujar gerob yang kedua. Lakati. Gerob yang ketiga. Matuk. Yang keempat. Wah. Aja ketawaannya. Pak masuk gurunya, pak ajudan. Salahnya waju aja, kenapa jadi dilumuh, kenapa ditanggok. Ya Allah, setengah hari ketawa aja, kita belajar lagi. Subhanallah, ini peraturan daripada Allah Ta'ala. Dan hukumnya sunat. Ingatkan apabila nak sunat, kita menurut Nabi dan dapat pahala. Ya kalah, asal karena Allah. Ini ada juga orang imam salah dari berdium. Rakaat pertama sunyi, yang kedua sunyi, sampai kepahabisan kalau orang nagulnya imam salah. Sekali takutnya kenapa takut? Takutan ketulahan aja. Takutan ketulahan. Lamun nang salah tuh siapa aja tagur aja. Insya Allah kata ketulahan. Cuma kita niat menagur, bukan memberi malu, bukan memberi sopan, bukan menyariki. Inya niat aja lagi mau menagur tuh sama aja bacaannya subhanallah. Ada nang mahina, ada bagus lalu nyawani jajan sampai ditagur. Hal itu bercampur hina ngarannya. Ada nang menyariki, wal imamnya ada juga. Ada. Berdiam aja tapi salib pun imam. Ini ngaran orang mujrimin. Mujrimin ngarannya mujrimin. Kalau bahasa Arab tuh mujrimin tuh bahasa kitanya kan orang yang banyak dosa. Si mujrimin ini sumbahyang berjamaah. Imamnya membaca ayat rakaat pertama. Mujrimin ini sumbahyang di rakaat awal. Nah pertama rakaat di belakang imam. Ujarnya si imam. Alam nuhlikil awwalin. Bunda binasakan yang di pertama. Bahjar mujrimin binasa cekernya bunda. Ba'aleh sumbahyang ke sepanjang penghabisan. Imamnya menyambungin baca ayat. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian yang di belakang undak sikat habis dua. Nah ini. Ba'aleh mujrimin ke tengah-tengah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemana aja mujrimin kena terus artinya. Pada boleh sarik dan imaman. Ada juga orang sarik telah kerasin bunyian. Ada juga. Ini niat menabur lawan imam semata-mata menuduhakan tidak ada emosi dan lain-lain. Because didzikri wahdah au ma'at tambihi. Niatnya membaca tasbih atau bercampur membaca tasbih dengan menagur itu aja. Wa illa batalat salatuhu. Kalau kada niat yang kayak itu batal sembahyangnya. Jadi lamun ada imam salah nang menagur ni nang tahu. Tapi jangan bepandet kita kada tahu. Ya kawan. Ujar kawan. Yang wajib saja. Baca kandungan menagur baca. Kayak orang bedum juga. Ada sumbayang, sumpat, empat sumbayang. Jadi dum-dumannya itu diantap di sini, di kantong. Tahambur dum-dumannya. Waktu tahiyat. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan ampunnya di kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini ampunnya ini. Ada juga di TV kan orang sembahyang lah. Rupanya ini jiwanya suka berperang lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kesana anak menembak dengan pistol dong. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini cuma anda. Dia mereka merajin menonton TV dan ada sembahyang kayak itu ya tak. Salah wasan kayak itu sembahyang ya tak. Rupanya gurunya orang mimpin tetap. Coba kita nak sampai imam tak kelupaan si makmum cara menagur ada aturannya daripada sempurnanya agama Allah Taala waladitul kumul islama dina kama ulima mimma marra wa antu soffiqal maratu dan bahwa ba'ampik oleh bini-bini menagur kalau bini-bini menagur ba'ampik wal qudsa orang banjir bencong. Ingat kalau perbedaan bencong dengan betre dengan bencong ada perbedaannya ingat lah. Kalau betre kan abisi tahan lama jalan kalau bencong kan menetahan jalan. Minum kopinya kena dingin. Wal aula an yakuna bi batni kaffin ala dhahri kaffin ukhra. Nah, nang paling bagus. Nah, ini bukan sunat tapi paling bagus. Kita kan disuruh sesuatu itu ngambil nang bagus. Nang paling bagus bahwa telapak tangan yang kiri menunggu telapak tangan kanan yang menapak itu yang bagus walaupun berbalik bisa aja asal bunyi mintunan Jadi, tapi yang bagusnya ini tetap bandak, ini bangkat. Nah, itu. Nyeri kalau orang sedikit sudah berbunyi. Nah, lamunnya kalau berkolong, di buntat. Mun babinian menagur baik itu kalau laki jadi imam, anu bini jadi makmum, liwar nang laki sembahyang subuh 3 rakaat berdiri pulang berdiri nang bini ya ya bini paham aja nang laki tak ulah biar bangsa kok berduduk kan ya kan jangan mentok kan banyak bini menagur kawawanian non laki nih. Mun anak kang kada paham salah raminya aja umah lawan abah sembahyang sambil bergaya. Anda kalau kesel guru bahareja urang mah sembahyang selongonan datang beduli handak mah ikut lawan imam. Ya Allah, nang sunat lawan inya itu kan menampak bahu si urang nang jagar diulah jadi imam ditampak matun aja ditampak dijape pak dijape bahunya. Tanda artinya aku umpat lawan ikam. Waktu itu si urang nang handak jadi imam nih berniat sah jago jadi imam. Supaya dapat pahala. Ada nang kada tahu si nang handak jadi imam nih kada tahu bunga. Nang ini menjapai ke sini banyak menjapai. Oh, iya. Main sikut. Sikut main. Terjapai orang silat bangko ya. Guru pun coba ni tak pakai sah. Pokoknya nangai sini rajin-rajin untuk ilmu nyawa. Amun nyawa ilmu biar susah, tapi alim sugih aja kena. Amun nyawa jahil biar sugih, habis duit nyawa. Jujur ini banyak orang sugih-sugihan habis duit terutang di bank. Inya bunga bangkrut bang, bangkrut. Ada orang alim kada mau berhubungan di situ. Sugih banyak orang yang bangkrut-bangkrut. Minta semua yang hajat orang sini. Kenapa? Hendak mau unjuk surat atau unjuk cek? Nah, pada sugih tahajud. Ayo, tapi bisa nyoba musibah. Hendak mau unjuk apa? Amplop duit, tidak tak isi surat untuk tagihan utang. Anda jawab angkut tapi jarang itu. Nang banyak jalur saman. Jago saman nang banyak orang kesusahan itu minta semen aja tulisannya 40 Jumat duitnya isinya 500 rupiah 500 rupiah minta sumpah yang hajat 41 Jumat umat malaikat aja kada kombagi. Jago saman jago saman di apa mencukup-cukup makan 41 Jumat 500 rupiah. Berami benarnya kalau saya guru saman, guru panggil, sudah dudukan bertiga. Rami, wah ini kata jelas, tinggal aku serohon dan lainnya. Palo yang mati jual sudah, jadi kata jelas gitu. Nah, tukang locoy kalau itu lagi mati, palo ini. Sawa unil yumna wal yusra sama aja, kanan kiri sama. Wadzalika lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Apa jar sabda Nabi? Fatmanna bahu syai'un. Barang siapa asabahu naba maknanya asabah. Menimpa akan dia oleh sesuatu dalam sembahyangnya fal yusabbih. Nah ini adalah latihan nek membaca subhanallah fa innahu idza sabbaha idza tafatta ilaihi. Karena apabila artinya inya membaca subhanallah, si imam itu mesti memperhatikan. Apakah kesalahan kok, ya kan? Wa inna ma tasbiqu lin nisa, ujar Nabi. Ampik itu adalah untuk babinian. Fala safa qar rajulu wa safa ghairu, kana khilafas sunnah. Mun paling pang babinian subhanallah lelaki yang tampik itu ngarannya menyalahi sunnah. Maka apabila menyalahi sunnah hukumnya makruh, apabila makruh apabila kita menggawi kada ba dosa, apabila meninggalkan karena Allah dapat pahala. Walau kasurat tasbih bi an kana salasan mutawaliyatan abtala, lamun membaca lamun apa bapaknya kere bampiknya itu anu banyak benar yaitu berturut-turut 3 kali haro batal sambayang jadi bampik itu ingat 2 kali aja lamun nak 3 kali bantara jangan terus-terusan jangan bantara jadi cara bampik kadere ada juga aturan pulang oleh sebab itu hai umat Rasulullah warisan Nabi Muhammad itu tuntut sampai ikam sugi. Jangan kalah lawan orang-orang nang mati abad di Singapura, lalu inya saban bulan ke Singapura maambil warisannya. Padahal di Indonesia sini orangnya ke Singapura berapa ongkos? Karena maambil warisan ada di Singapura. Ini kita warisan di iga rumah kita. Warisan kita batal teror rumah kita. Kenapa kita ada maambil warisan Rasulullah? Kenapa mestinya nang di iga rumah ini nang alim gunung? Sebab batal teror orang alim. Tapi jika ada mampel ilmunya, atau gimana dalam alim? Bawa kitab naho, baca di higa sidin. Bawa kitab salat, baca di higa sidin. Bawa kitab tasir, baca di higa sidin. Bawa kitab fikir, baca di higa sidin. Jangan minta, dulu nak belajar naho, biar membaca apa? Matilah itu sidin. Jalan orang baharita, nyawa ngaji jah. Di kampung Melayu, kecuali di kampung Melayu pada habis di Sunda, hanya sampai. Ujar kampung Melayu pulang, maji nyawa di keraton, kecuali ujar keraton habis di nyampe. Habis ujar keraton, habis kampung Melayu, ayo nyawa tulak ke bangil pulang, kecuali di bangil kemana-mana habis di nyampe. Kan pulang bahari kah itu. Kikis karik yang ada di sini, nanti diwaris, keretaan diwaris. Pulang bahari, kalau cara orang yang lain-lain, bangsa bahagia. Cukup aja kalau sudah belajar 3 bulan ngaji. Lalu rumah dibuka, balik makan orang sambil meminta bapak dah wali, wali Udin ya. Bilang terlalu benar, nang dijual pemburuan pulang. Kalau ketulahan, pecah kepala kena mau apa? Dicatuk kena nak kepala tidak? Berjual-jual gurunya. Wala yadurru haitsu qasada bihi al-i'lama dan kada merusak apabila ia berniat hendak memberitahu. Artinya 3 kali dari sudah belum tahu je imam pampik 3 kali sunah. Kada heran-heran imam dia tambahi pulak sekali kada apa-apa. Takana imam nang tuli kan apa katanya. Wa in kana bi darbir rahataini sekalipun tasbih tadi dengan nah mintum sekali nah udah kayak orang lagi mampi ibadah tahlil kan orang mampi ibadah tahlil kan udah jam ya ya kenapa jadi minta hendak menyaring sidin la ilaha illallah kata sidin batukan juga ya pak paksa mampi oh ya tak bagus juga mampi daripada kan juaan ya mampi tahlil juaan ya asyartul hadi asyara bermula syarat sembahyang yang ke-11 wallah subhanahu wa ta'ala alam bismillahirrahmanirrahim qala al-imam al-ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fidalani amin kitaban wa aradtu an utarribahu min haiti jarin li fataharrajtu thumma qultu turabun wa ma turabun wa atrabtuhu fahatafa bihatibun sayalamu man istaqatta biturabin ma yarqa wadan min su'il hisab. Ujar sebagian orang soleh, aku sudah menulis surat dan hendak mengaringi akan surat tadi dengan tanah, tapi tanahnya tanah yang ada di taweng jiranku. Lalu aku rasa tersalah mengambil taweng jiran, tapi aku berpikir pula kada apa-apa juga kalau membangsa nang debu di taweng meja. Lalu terus aku laksanakan, timbul taguran di telingaku. Awas, orang nang maenteng-enteng akan hak jiran sedikit itu, kena akan dihisap Tuhan seberat-beratnya di akhirat. Coba, ini hanya debu nang ada di rumah jiran disapu untuk mengaringi cinta atau dawat nang ditulis tadi. Nama hak jiran itu pada boleh sama sekali diambil. Apalagi sekilan tanahnya di juntutan. Kalau bahari pahumaan ya, kalau bahari kenapa? Patok. Belah dua belah kok. Nang wayah ini kira-kira bupatnya banyak satu kok selesa pikir tang 2-3 lapis. Nah, 2-3 lapis tetap. Apa? Tak umat kurang tak umat mengampun tanah asal tak umat ini nah debunya aja yang ada di taweng jiran kada wani lo mengambil kalau bila jiran memerluakan juga debu itu. Wasallah rajulun ma'as-sawri fara'ahu makhluh bal tawbi fa'arafahu pamaddaya daru liuslihau summa qababaha falam yusawwihi fasa'alahu an dzalika faqala inni labistuhu lillahi ta'ala wa la uridu an usawwiyahu li ghairillah. Sumbahyang seorang laki-laki berimam lawan Imam Sufyan Tsauri, maka si laki-laki nang makmum melihat Imam Sufyan Tsauri sekalinya terbalik baju. Biasanya kalau kita pakai baju terbalik, lalu memberitahu si makmum akan perguruan bahwa dia terbalik baju. Lalu si dia hendak membalik kada jadi, hendak membujur akan kada jadi. Ditakuni oleh murid, kenapa dia tidak jadi? Nang tatambayan aku memakai lillahi ta'ala, nang sekarang aku hendak baagak jadi aku kada wani. Jadi orang bahari itu pabilannya bergeretek hati hendak berpakaian ini dilangsung akarnya. Sebab geretek nang pertama itu dari Allah Ta'ala, nang kedua itu antara dua, wa imma dari malaikat, wa imma daripada syaitan. Setiap kita hendak berbaju, nang pertama niatnya itu dari Allah. Kalau nang kedua niatnya itu geretek nang kedua, wa imma malaikat, wa imma syaitan. Jadi nang pertama itu, nang musammam nang pertama itu pada bertahan, nang itu minallah wujud-wujud. Apa bacaan ulang terserah saja tadi. Sampai nang kaya itu disuruh berpikir supaya jangan sampai ujuk dan ria. Wala uridu an usawwiyahu li ghairillah, dan aku pada hendak membalik baju ini gara-gara ada orang lain, ada orang lain. Allah. Wa qad qala al-Hasan wa inna ar-rajula yata'allaqu bir-rajuli yawm al-qiyamah wa yaqul baini wa bainak Allah wa yaqul wallahu ma a'rifuk wa yaqul bala anta akhadta labinatan min ha'iti wa akhadta khaytan min thawbi. Bahwasanya ujasan besri seorang laki-laki menggantung ia dengan seorang laki-laki yang lain hari kiamat, ujarnya antara aku dan aku adalah urusan lawan Allah. Ujarnya aku kada kenal lawan ikam, kana urusan kita. Ujarnya ada urusan ikam pernah mengambil bata daripada tawing rumahku, dan ikam pernah mengambil artinya sedikit daripada tali bajuku. Kada gampang tali baju aja hak orang diambil sedikit. Ya kan, bata aja hak orang diambil sedikit, apalagi main meliar. Main sama liar gitu orang banyak diambil. Nang bagaimana ini ada urusan batannya mengambil hak negara, harta negara. Nang kaya apa taubatnya itu? Taubatnya itu kaya apa? minta ampun lawan negara, berapa negara banyaknya? Negara yang di sebelah pandangan itu aja dulu, berapa manusianya? Fahada wa amsalu minal akbar qatta'a qulubal qa'ibin. Bermula hadis-hadis yang di atas itu tadi, kalau orang yang ada imannya, niscaya ia putus pekerjaan yang haram-haram, mengambil hak orang itu angpihnya. Wa inna wa in kunta min ulil azmi wan nuha wa lam takun min al mughtarrin fanzur li nafsika al an wa daqqir hisab ala nafsika qabla an yudaqqa 'alayka. Namun ikam jilin memang kurang nambar akal dan bukan tertipu hidup, maka hendaklah ikam sebelum dihisab lebih dulu menghitung. Waraqib ahwalak wala taskun wala tataharrak malam tata'amman awalan annaka lima tataharrak wa mada taksir. Dan hendaklah ikam ikam sebelum bergerak dan berdiam, pikir dulu, kenapa tujuan bergerak, kenapa tujuan berdiam? Bergerak berdiam jangan dulu kecuali ada niat yang baik. Sebab itu jatuhnya kata menyukuri lawan garak dan diam. Untuk menyukurinya kembali kepada latataharrakudarratun. Kembali kepada ujur kita bapasnya. Supaya diisi dengan ingat kepada Allah. Wa mada taksir. Wa maladhi tanalu bihinna dunia. Wa maladhi yafutuka bihinna akhirah. Wa bimada turajiru dunia ala akhirah. Fa idha alimta annahu la ba'ita ila dinu. Famdi azmaka. Wa ma khatar mibarik. Wa illa fa amsik. Thumma raqib aydan qalbak. Bi imsakika wa imtina'ika. Fa inna tarqal fi'li fi'lun. Wa la budda lahu min niyatin sahihatin. Fala yanbaghi an yakuna bida'i hawan khafiyyin la yutala'u alayhi wa la yaghurrannaka zawahirul umur wa mashhuratul khairat wa afdin lil aghwar wal asrar takhruj min haythi ahli al iqrar. Wa qad ruwiya an Zakariya alayhi salam annahu kana ya'malu fi hayatin bittin wa kana ajira al qawm wa qaddamu lahu radifah idh kana la ya'kul illa min kasbi yadih fadakala alayhi qawman falam yad'uhum ila al-ta'am hatta faraq fata'ajjabu minhu lama alima min safaihi wa zuhdihi wa dhannu anna al-khair fi talab al-musa'adah fi du'a fa qala inni a'malu liqamin bi ujra wa qaddamu idha ila yarghifa bi ataqawiya bihi ala amalihi falam falau aqaltum ma'i lam yakfikum wa lam yakfini. Kan coba orang dahulu Nabi Zakaria begawe mambil upah disuruh orang makanan. Pada mau sih makan, pertama sih makannya kada cukup. Yang kedua udah pegawai stop, sedangkan waktu ini waktu bayaran pegawai. Nah, jadi mah kalau kita nih ngambil lupa, gawian sehari berokok beberapa jam. Maka tuh kan enggak bayar kada. Nah, iya nang jar kota, namun mah ajar dari sekolahan sebulan sekian ditinggal kada bayar ke Jakarta orang bepengantenan 2 3 hari. Duitnya diambil luan murid, gajiannya yang tiga hari itu selang di Jakarta. Kada kak zolim itu. Mun handak jua disisihkan yang tiga hari itu potong. Sebab seorang kalau bermajar itu ini kada tarik terus. Kada raminnya, maka ditagur ngalih. Kada ditagur apa ngalih, lebih baik seorang berjauh. Lebih baik seorang kada tahu kada melihat. Kalau akal tu ma'i lam yakfi ko melayang yuk apa iya? Wakan walam yakfi ni. Wa doa itu ala an amalihim. Bal basir hakaza yadur fil bawatin binulillah. Fa inna ba'faru anil amal naqsun fi fardin. Wa tarqul da'wah inna ta'am naqsun fi fardin. Wa la hukma lil fada'il ma'al fara'id. Ya kan? Kalau orang meninggalkan yang wajib mengerjakan yang sunat adalah pahalanya yang sunat. Maka ada sedikit manusia ini nang mengutamakan amalan yang sunat, yang wajib tertinggal. Misalnya, lamun ada bertablik ke sampai pukul 2, pukul 1, bertablik sampai pukul 1 malam, bulan merah, bulan mulut. Limba itu pukul 2, habis sesimpun guring, subuhnya malah orang, ada sedikit. atau bulan puasa saja membaca Quran dilanggar sampai pukul 2 hanya sampai itu goreng pukul 2 makan sahur kan? Pukul 2 makan sahur goreng subuh gimana udah mau tamakan dan sunat meninggalkan nang lalu arwah guru Haji Abu Jirir pukul 10 sudah boleh ada gawin apa kalau perlu pukul 10 boleh sama dengan tujuh wahid di karaton apabila pukul 10 boleh ada nama nanti kata kau biar boleh hantu ya sudah tujuh wahid hantu mbak sidin apabila pukul 3 karena subuh ya sudah tujuh wahid sebab sidin pukul 10 boleh. Ada kita nih umum sudah bola acara mulai pukul 9 sampai pukul 1 acara. Nah itu pulang penitiannya pulang lah. Bisa simpul apa itu macam-macam. Hanya berabahan gulingan. Jadi narannya tertipu. Sama lonong bahaul-haul sama itu juga. Pidatonya itu lah berjam-jam. Sambutan yang pertama, anu, macam-macam ada nama kejadian dan nama kisah bangunan macam-macam sambutan. Nang di yang kahuli wale, jadi hanya baca doanya, ya Allah sampaikanlah sambutan tadi kepada almarhum. Membaca munyaan gawiyang-gawiyangnya kan sampaikan kepada almarhum. Apa almarhum minta kirimi sambutan? Sini minta kirimi tahlil dan sebagainya. Jadi aku tuh bingung kamu ini orang nama macam-macam itu bingung. Kada umpat jadi ya, kiyonya, umpat dia santok. Diatur ke mana sih darinya? Karena nakan nak lagu peramian. Orang bisa cupakan lawan nang mati ini nah menang mati kat tujuh mau pidato. Isi ilah pidato aja kada sebetah leh. Sesuai akan dah. Malih urusannya. Jangan baca menakib almarhum tak anak cucunya yang mendengarkan na. Sidin ulama seorang napa? Uhanyar. Sidin ulama seorang uhanyar. Ya Allah. Sidin bisi buru si anu seorang kada bisi lalu buru. Jadi itu kan manakib itu khusus untuk keluarganya supaya mengikuti almarhum. Kada lamun keluarganya membaca manakib mbak agak bunda bisi almarhum begini-begini nyawa pang nyurang. Ya kapan mau nangkar tak boleh katakan ulang tak ada pala seorang pulang. Ulang ahli Quran misalnya seorang ahli Quran lu perlu sulit lah. Ini nah wala hukma lil qada'il ma'al qara'id. Kada ada artinya nang sunat namun ditinggalkan nang wajib. Qala ba'duhum dakaltu ala Sufyan wa huwa yaqul fama kallamani hatta la'iqa asabi'ahu. Suma qala laula anni aqattu bi dinin la ahbabtu an taqula minhu. Aku berang orang Sufyan Tsauri makan sedih maka kada bapandar sampai dia menjilat akan jarinya lalu berucap jika tidak aku mengambil akan dia dengan apa agama saya aku kada ketuju makan daripadanya sedih kan sedih kan belajar lawan guru apabila tuntung makan nang di jari jini di kunyut nah ini guru mengajari kayak ini. Orang memang dari sini tu kata bapandar sini tak ada bapandar. Kalau cuma sudah tuntung malumu, hanya bapandar. Aku sini ini nak peguru apa peguru? Peguru aku memakai yang apa dilajari guru. Orang wayi ini kata nawa, nang bejilat itu nak lawan garpu. Kata mau nang paku nyaw, kata mau. Anu menurut Yahudi Amerika makan bah begerpu sebelum makan pulang nah belum minum nah. Wah kenapa artinya kompak Sampai kanan-kanan kita nang di rumah sampai 17 denggal siapa ah. Mana? Nya di TV, memang TV ini kadang-kadang tipu. Sudahnya sepak bola. Pas pukul 3, nya menyetel Argentina lawan Brazil. Ya Allah, kalinya kalah lagi pang istighfar, terbaca tahajud kada lagi. Kada lagi. Ada jurang tahajud pulang di tengah. Masuk sudah. Maka TV-nya di belakang. Karena apa jadi takut dimasuk? Jadi sekalinya calamin di hadapan. Mamantulannya Nur ada di hadapan. TV-nya nang asli di belakang. Samanya amni jurang yang bungul hidayah kan usah. Rasulullah diganang ke imam karena biar aku kayak ini sarik kesedihan menangis dan itu aja sebutin di kabar kalau banyak ilmu Rasulullah imam kamu aku kayak ini Rasulullah menangis dan menakut kayak ini itu aja kalau punya banyak orang Tuhan diganang.